إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sebab-sebab seseorang tidak menggunakan air sehingga dia beralih kepada tayammum. Maka pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuki poin yang keenam atau syarat yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, ay yakuna at-tayammumu biturabin bil yadi in wajadahu. Hendaknya tayammum seseorang dengan menggunakan turab, dengan menggunakan tanah, bil yadi di tangan, in wajadahu apabila dia mendapatkannya. Apabila dia mendapatkannya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayammumlah kalian dengan menggunakan sa'idan tayyiban, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari sa'idan tayyiban tersebut. Alhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah dengan apa seseorang boleh bertayammum. Namun di antara jenis-jenis yang digunakan untuk bertayammum, ada yang telah disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati, sepakat para ulama bahwa seseorang disyariatkan menggunakan tanah. Seseorang disyariatkan menggunakan tanah. Tanah ya, bukan pasir, tanah. Nah, ini tidak ada khilaf dalam hal ini. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah hukum bertayamum dengan selain tanah. Apakah yang demikian diperbolehkan? Ini kembali kepada penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala, sa'idan tayyiban. Apa yang dimaksud dengan sa'idan tayyiban? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sa'idan tayyiban di sini adalah tanah saja. Dan itu pendapat sebagian dari ulama, dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ju'ilat turabu lana tahura, dan dijadikan tanah itu untuk kami sebagai tahur, alat untuk bersuci. Nah, disebutkannya tanah dalam hadis ini, mereka mengkhususkan bahwa yang dimaksud sa'idan tayyiban di sini adalah tanah secara khusus. Sebagian para ulama mengatakan tanah dan yang sejenisnya. Tanah mencakup pasir, debu, demikian pula batu-batu, kerikil, dan yang lainnya. Dan yang semisalnya, yang sejenis. Maka ini diperbolehkan untuk menggunakannya dalam bertayamum. Pendapat ketiga mengatakan kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard, semua apa yang ada di permukaan bumi boleh bertayamum. Nah, apakah itu tanah atau yang sejenisnya atau yang bukan sejenisnya? Kalau di permukaan bumi itu yang mencakup pohon, Bahkan mereka lebih mengumumkan lagi tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Boleh. Naam. Bertayamum di atas batu besar yang bersih meskipun tidak ada debunya, tetap diperbolehkan. Karena dia termasuk dalam keumuman sa'idan tayyiban. Sa'idan tayyiban. Kata as-sa'id, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Tayyiban, kata mereka, yakni yang suci, yang tahir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, as-sa'idu turabul harth. Yang dimaksud dengan as-sa'id yaitu tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, yakni tanah yang gembur, tanah yang subur. Itu yang utama. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Al-balad at-tayyib itu, negeri yang tayyib itu, keluar tumbuh-tumbuhan darinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka paham bahwa yang dimaksud at-tayyib, sa'id dan tayyiban, yang terbaik dari sa'id, yaitu yang bisa ditumbuhi tanaman. Yang subur, bukan yang kering. Nah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa at-tayyib at-tahir, dan yang dimaksud tayyib yaitu yang bersih, yang suci. Oleh karena itu, beliau mengatakan apabila seseorang menemukan tanah, maka tanahlah yang lebih utama dijadikan sebagai alat untuk bertayamum, bukan yang lainnya. Karena tanah ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya bertayamum dengannya. Fa illam yajid turaban, namun apabila dia tidak mendapatkan tanah, tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin, maka dia boleh bertayamum dengan apa yang dia mampu padanya. Apakah itu dengan pasir atau batu, ya. Karena itu semua masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i rahimahullah, ar-ramal min as-sa'idi. Pasir itu bagian dari penyebutan as-sa'id, sa'idan tayyiban. Dan ini juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dikuatkan dengan mengembalikan makna sa'id ke dalam bahasa Arab. Apa yang dimaksud as-sa'id di dalam bahasa Arab? Disebutkan oleh Al-Khalil Ibn Al-A'rabi, demikian pula Az-Zajjaj. Beliau mengatakan as-sa'id wajhul ardi kana 'alaihi turabun aw lam yakun. Yang dimaksud sa'id itu dari kata kullu ma tasa'ada. Setiap apa yang ada di permukaan bumi. Maka yang dimaksud sa'id di dalam ayat ini adalah permukaan bumi, apakah ada tanah atau tidak ada tanahnya. Lalu Az-Zajjaj mengatakan setelah menyebutkan hal ini, kata beliau, la a'lamu fihi khilafan baina ahli lughah. Saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ahli bahasa bahwa yang dimaksud as-sa'id yaitu apa saja yang ada di permukaan bumi, tanah atau yang lain. Maka ini mencakup pasir, batu, barang tambang dan yang lainnya. Ya. Dan yang dimaksud at-tayyib yaitu tahir. Maka dari sini ma'asyallahu rahimakumullah menunjukkan bahwa pendapat yang sahih dalam hal ini adalah tidak dikhususkannya at-turab. Tidak dikhususkannya tanah. Namun yang kembali kepada makna secara bahasa yaitu apa saja yang ada di permukaan bumi. Nah, tanah, pasir dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengutus para sahabat dalam peperangan dan terkadang mereka melewati padang pasir. Mereka melewati padang pasir, seluruhnya padang pasir. Namun tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang menggunakan ar-rimal, menggunakan pasir itu. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan nanti bahwa beliau bertayamum di dinding, ya. Tentunya dinding ketika itu dari tanah, ya, tanah yang dicampur dengan air lalu kemudian dibuat menjadi dinding-dinding rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum dengan menggunakannya. Dan pendapat ini yang sahih dalam permasalahan ini dan dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka dengan demikian ya ikhwan, selesai pembahasan tentang syarat-syarat at-tayammum dan berikutnya kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Wallahu taala a'lamu bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.